A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga dapat bersama-sama mengkaji tafsir Sa'rawi, yang pada hari ini akan dikaji surat Al-Baqarah ayat 13 sampai dengan 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih menerangkan kepada kita tentang sifat-sifat munafik. Dan sebagaimana kita ketahui, munafik adalah sesuatu jenis manusia yang tidak jelas. Dia bukanlah mukmin dan bukan juga kafir. Hatinya kafir, lisannya mukmin. Di sini pada ayat ke-13, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang keberadaan kaum munafik yang berada di Madinah, di mana Nabi Muhammad dan berserta sahabat hidup. Nabi Muhammad mengajak kaum munafik, walaupun waktu itu berada sama-sama di masjid, untuk meyakini Islam secara paripurna. Hatinya Islam, lidahnya Islam, perilakunya Islam. Begitu juga mukmin mengajak kepada munafik untuk berbuat yang sama. Lidahnya Islam, hatinya Islam, dan amalnya pun Islam. Namun mereka mengatakan, qalu anu'minu kama amana sufaha. Akankah beriman kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? As-sufaha, bodoh, bisa juga diartikan dengan miskin. Kenapa? Karena kebodohan itu terkadang identik dengan kemiskinan. Orang yang miskin biasanya kurang mengecap ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat sejarah, yang masuk Islam pada zaman Nabi Muhammad berada di Mekah kemudian pindah ke Madinah, mayoritasnya adalah miskin. Jadi mereka mengatakan, ngapain kami beriman bersama orang-orang miskin? karena banyak pejabat, petinggi, suku, kabilah pada waktu itu yang tidak mau mengajak, yang tidak mau mendengar dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat 14 kita menemukan ketika mereka itu dikatakan sebenarnya bodoh, maka sebenarnya di sisi lain ayat 14 mereka itu tidak jantan. Kenapa kok tidak jantan? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika ditanya-tanya, dipaksa-paksa, bagaimana status kamu? Ke masjid ya juga. Maka mereka mengatakan, sebenarnya kami ini beriman. Tetapi ketika kembali kepada kelompok mereka, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Mereka mengatakan, kami bersamamu wahai kaum munafik lainnya. Sebenarnya kami ini mencoba-coba untuk mengolok-olokkan mereka. Maka dijawab pada ayat 15, sebenarnya Allah tidak bisa diolok-olokkan. Tetapi merekalah yang mengolok-olokkan diri mereka sendiri, dan lebih dari itu mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, inilah ringkas dari penjelasan surat Al-Baqarah ayat 13, 14, dan 15. Iya, terima kasih banyak nih Ustaz atas antarannya. Ada satu hal yang menarik mungkin untuk dicermati dalam ayat ini Ustaz, di mana Allah Subhanahu wa taala kembali Allahu yastahzi'u bihim. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah Allah itu memang mengolok-olok Ustaz, atau bagaimana sebenarnya pemahaman ayat ini? Kan ada juga kata-kata makar Allah melakukan. Apakah Allah itu memang melakukan makar begitu Ustaz? Terima kasih. Iya. Sebelumnya kita juga mendengar yukhadi'una Allah wa Allahu yakhda'u. Kemudian Allah membalas penipuan. Jadi apakah Allah itu penipu? Di sini apakah Allah itu pengolok-olok? Di tempat lain wayamkuruna Allah wa Allahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pelaku makar. Apakah Allah itu juga pemakar? Sebenarnya sifat-sifat yang begini adalah sifat dari timbal balik yang dilakukan manusia sehingga Allah membalas. Karena Allah adalah bersifat maha kuasa. Kemahakuasaan Allah inilah sehingga akhirnya apabila seorang hamba meyakini dia bisa mengalahkan Allah, maka sebenarnya itu adalah salah besar. Karena sehebat-hebatnya manusia, toh waktu lahir dia lahir telanjang juga. Nah, meninggal pun cuman diangkat orangnya, bukan dia bisa jalan ke kuburan kemudian nutup sendiri kuburan itu. Nah, itu bukti bahwa kelemahan manusia. Ya, terima kasih. Saya mau melihat ayat ini secara lebih spesifik Ustaz. Bahwasanya ternyata Allah menganggap kelompoknya orang-orang munafik itu diistilahkan dengan syayatin. Wa iza khalau ila syayatinihim. Begitu mereka berkumpul kembali bersama syayatinihim, ini merupakan sebuah kelompok atau mafia yang seide, sependapat dan satu sifat dengan mereka. Nah, ini apakah yang dimaksud dengan syayatin ini sifat atau ada iblis di dalam perkumpulan mereka itu secara langsung yang menjadi imam atau menjadi leader top bagi mereka? Iya, pertanyaan Ustaz Hanafi ini bagus sekali dan dua-duanya benar. Jadi pada masa Nabi Muhammad hendak dibunuh, itu memang ada kepala iblis sendiri yang mengisukan bagaimana cara pengenyahan pembunuhan Nabi Muhammad yang terbaik. Itu memang masuk iblis, ya kepala setan di dalam itu. Dan kemudian yang kedua juga benar bahwa memang sifat mereka itu kayak setan gitu. Kemudian yang lebih penting lagi, bahwa kesetanan mereka itu bisa karena manusia itu sendiri adalah bagian dari setan, sebagaimana jin juga bagian dari setan. Jadi secara umum manusia yang jahat, yang tadi kemarin kita mendengar bagaimana pengerusakan di bumi itu adalah wujud dari pekerjaan setan, merusak. Nah, dan pada hari ini dicontohkan jelas bahwa sebenarnya mereka itu enggak lebih dari setan, tidak menginginkan kebaikan. Kemudian yang lain lagi, setan itu identik dengan ketertutupan, main di belakang layar. Maka disebut di sini wa iza khalau. Nah, mereka apabila kholwah, kholwah itu sembunyi-sembunyi. Iya. Maka ketika disebutkan beriman, mereka mengatakannya dengan laku, artinya bertemu terang-terangan. Begitulah dalam Islam ini, untuk berbuat baik itu tidak harus takut-takut. Memang terkadang ketika kita sedekah dianjurkan sedekah tangan kanan seakan-akan tangan kiri tidak melihat. Tetapi bukan berarti kita menyatakan saya bersedekah pun bukan berarti itu adalah wujud dari riya. Jadi sebenarnya untuk berbuat baik itu kita tidak pernah merasa malu. Hanya saja niatnya harus benar, lillahi ta'ala, bukan riya. Orang munafik terbalik. Berbuat jahat itu, itulah eksistensi mereka. Sehingga mereka membuatnya secara takut-takut, kholwah, sembunyi-sembunyi. Nah, sedangkan untuk berbuat baik, kalau mereka lakukan, maka dilakukannya dengan cara ria an-nas, sebagaimana yang pernah kita kaji dalam surat Al-Munafikun itu. Iya Ustaz, jadi di sini kata kita kembali coba melihat ke awal ini Ustaz jadinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pernyataan orang-orang munafik di sini sangat tegas, qalu anu'minu kama amana sufaha. Jadi mengapa orang-orang munafik itu mengira atau menganggap bahwa orang-orang yang beriman itu orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh? Tadi Ustaz menjelaskan orang-orang yang miskin. Mungkin zaman dahulu seperti itu. Kalau zaman sekarang bagaimana Ustaz? Ya Ustaz, mungkin bisa lebih dijabarkan Ustaz. Iya, sebenarnya pernyataan mereka ini kontradiksi. Karena pada ayat 14 mereka mengatakan beriman. Di sini pada ayat 13 mereka mengatakan masa kami beriman bersama orang bodoh? Artinya kalau misalnya kamu tidak mau beriman, sudah, gak usah jadi munafik, jadi saja kafir gitu. Jelas eksistensinya, jelas hakikatnya bahwa Anda adalah kafir. Nah, ini tidak, dibilangnya yang beriman itu bodoh, padahal dia sendiri beriman. Berarti ini kan satu sisi membuat dirinya itu kan plimplan. Nah, itulah la ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak ke sana, tidak ke bagian mukmin, tidak juga ke bagian kafir. Muzabzab baina zalik. Itulah namanya hakikat dari kaum kafir yang munafik ini. Kaum munafik yang kufur pada hakikatnya ini. Kemudian apakah orang Islam itu bodoh? Kalau dulu dikatakan miskin, tapi sebenarnya tidak bodoh. Apakah sekarang orang Islam itu miskin dan bodoh? Sebenarnya tidak juga. Ajaran Islam kalau ditelusuri bukanlah ajaran yang bodoh. Bahkan ajaran Islam kalau kita temukan pertama kali turun adalah perintah untuk membaca. Membaca adalah membuka cakrawala berpikir dan membuka mata ilmu pengetahuan. Kalaulah kemudian disebutkan Islam identik dengan bodoh karena nabinya yang ummi tidak bisa membaca dan menulis, itu bukan berarti bodoh. Orang yang tidak bisa membaca dan menulis bukanlah bodoh pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah itu merupakan wujud dari kejeniusan beliau. Karena apa? Karena disebutkan orang yang ummi pada zaman Nabi Muhammad berarti orang yang pintar. Maka Nabi Muhammad disebut dengan fatonah, cerdas. Artinya apa? Begitu dia mendengar langsung hafal. Sedangkan orang yang tahu baca tulis, begitu dia mendengar dia harus mencatat baru bisa menghafal. Nah, jadi Nabi Muhammad itu bukanlah orang yang bodoh karena tidak bisa baca tulis. Ya. Maka disebutkan sifatnya adalah fatonah. Sedikit bisa mungkin saya coba menambahkan dari kata-kata sufaha. Sufaha ini kan jamak daripada safih, as-safah. Ini suatu penghinaan kepada orang-orang beriman ini. Orang-orang munafik itu luar biasa jahat dari segi perkataan. Safih itu dalam bahasa fikih itu kan orang yang tidak dapat melakukan transaksi tidak dapat dipercaya karena akalnya yang sudah kholal, yang sudah tidak berfungsi lagi. Dungu mungkin, Pak. Dungu, iya. Jadi luar biasa ini kejahatan tuduhan ini terhadap orang-orang mukmin. Jadi saya pikir orang munafik itu udahlah, hatinya jahat, ucapannya betul-betul kotor, karena disamakannya Nabi Muhammad dan kaumnya dengan orang-orang yang safah, orang-orang yang tidak punya, orang yang dungu, orang yang tidak punya akal pikiran. Memang luar biasa ini. Iya, jadi saya lihat memanglah kaum munafik ini tidak saja pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman sekarang dan yang akan datang itu adalah perusak. Dan kerusakan itu tidak saja diungkapkannya melalui lisan, tetapi juga hati dan perbuatan, sehingga tidak ada yang baik bagi mereka. Untuk itulah Allah sangat menerangkan sifat kaum munafik ini panjang lebar. Di sisi lain kita menemukan kaum munafik itu juga adalah penakut, karena dia berani main di belakang layar, tidak berani membunuh di depan. Dan itu adalah sejahat-jahat manusia. Apabila terjadi peperangan sebagaimana perang Badar maka dan perang Uhud, maka yang pertama kali lari dari medan pertempuran adalah kaum munafik. Dia sangka dengan larinya dari pertempuran itu baik bagi dia, dan ternyata dia pun mendapat kesedihan karena rupanya harta yang didapat dari peperangan Badar berupa harta rampasan suatu kemuliaan dan kebaikan bagi pasukan yang gagah berani. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.